Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Syarah Al-Ha'iyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas bait syair yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala, wa din bi kitabillahi wa sunnatillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu, dan beragamalah dengan kitabullah dan sunan yang dibawa dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan selamat dan mendapatkan keberuntungan. Kita telah jelaskan tentang kedudukan as-sunnah, demikian juga perkara yang ketiga yang juga menjadi prinsip dasar Islam, yaitu al-ijma'. Maka sekarang kita lanjutkan pada prinsip yang keempat, ya, yang menjadi usul istidlal, ya, menjadi asal atau dasar pendalilan dalam agama ini. Jadi kemarin kita sebutkan ada Al-Quran, kemudian ada yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma'. Maka yang keempat kata Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala, Ar-Rabi'u Al-Qiyas. Yang keempat adalah kias. Ini rujukan kita dalam beragama, ya, dalam menetapkan hukum dalam agama ini. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat kias. Wahwa ilhaqul far'i bil asli fil hukmi li illatin tajma'u bainahuma. Yang dimaksud dengan kias adalah mengikutkan cabang dengan asal dalam hukum karena adanya illah yang menggabungkan antara keduanya. Karena adanya sebab yang menggabungkan antara keduanya. Nah, ini dia. Ilhaqul far'i bil asli fil hukmi li illatin tajma'u bainahuma. Ya, yaitu mengikutkan cabang kepada asal dalam hukum karena sebab yang menggabungkan antara keduanya. Ya. Contohnya di zaman Nabi SAW, ya, nggak ada uang rupiah, nggak ada dolar, nggak ada ringgit, ya. Kemudian gimana? Ada zakatnya atau tidak? Ada zakatnya atau tidak? Ya, maka dia di zakat pada uang, dia dikiaskan kepada emas dan perak, ya, karena emas dan perak itu alat tukar di masa Nabi SAW. Demikian juga uang di masa kita menjadi alat tukar, alat jual beli. Ya, lebih tepatnya alat jual beli. Menjadi alat untuk jual beli. Maka di zaman Nabi SAW, emas dan perak itu terkena zakat. Demikian juga uang. Karena memiliki ilah yang sama. Ini apa? Sama-sama menjadi alat jual beli. Menjadi alat jual beli. Ya. Ini yang keempat, kias. Wahuwa ma yusamunahu kiasul illah. Dan ini yang dinamakan oleh para ulama ahlul fikih sebagai kias illah. Waqad qala bihi jumhur ahli ilm. Ya, maka mayoritas para ulama, ya, menjadikan illah ini sebagai apa? Usul istidlal, sebagai prinsip untuk berdalil. Ya. Jadi kias ini menurut mayoritas. Nah, mayoritas berarti ada apa? Ada khilaf di sana, ada sedikit dari kalangan para ulama yang menolak kias ini. Ya. Maka jumhur ahlul ilm, mereka menjadikan kias sebagai dasar hukum yang keempat dalam agama kita, dalam Islam. Ya. Ini kata beliau apa? Ini adalah pendapatnya jumhur ahlul ilm. Ya. Mereka menjadikan kias sebagai prinsip atau sebagai dasar hukum yang keempat. Qala wa ankarahu adh-dhahiriyah wa ba'dul hanabilah. Kemudian golongan adh-dhahiriyah, ya, golongan Al-Zahiriyah, mazhab Al-Zahiriyah dan sebagian dari pengikut mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengingkari adanya qiyas. Wa tawa'ifu qalilatun min ahli al-ilm, dan sebagian kecil dari para ulama. Ya, makanya dikatakan jumhur ahli al-ilm, artinya apa? Mayoritas para ulama menetapkan adanya qiyas. Ya, sementara Al-Zahiriyah, sebagian dari Hanabilah dan sebagian kecil saja dari ahli al-ilm, mereka mengingkari keberadaan qiyas sebagai dasar hukum. Walakin jumhurul a'immah ya alal qawli bil qiyas, namun mayoritas imam-imam ya ulama-ulama besar kaum muslimin mereka menetapkan adanya qiyas. Wa huwa dalilun sahih in tawaffarat syurutuhu al madhkurah fi kutubil usul, dan dia merupakan dalil yang sahih apabila terpenuhi padanya syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab usul, dalam kitab-kitab usul fiqh. Jadi bukan sembarangan, harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya harus terpenuhi terlebih dahulu, maka ditetapkanlah qiyas itu sebagai ya sebagai dalil. Ya. Jadi ada berapa? Ada 4 ya. Yang beliau mengisyaratkan ada 4. Ya. Yang pertama, yang ketiga, tiga yang pertama disepakati oleh para ulama, Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Kemudian yang keempat, ini adalah pendapat jumhur para ulama, mereka menetapkan adanya qiyas sebagai dalil dalam beragama. Taib, ya. Kalau watabqa addatul usul, ya, a'udda a'addatu usulin mithlu qawli sahabah. Dan tersisa, dan masih ada juga, kata beliau, masih ada juga beberapa usul, beberapa dalil, ya, beberapa apa prinsip dalam berdalil. Ya, di antaranya qawli sahabi, ya, ucapan para sahabat. Ini juga dalil bagi sebagian ulama. Sebagian ulama menjadikan ucapannya sahabat sebagai dalil. Demikian juga al-istishabil asl, istishabil asl. Demikian juga sebagian ulama menetapkan ya yang dijadikan dalil juga istishabul asl. Istishab ini yaitu menetapkan hukum ya pada sebuah masalah, menetapkan hukum pada sebuah masalah berlandaskan dengan hukum yang terjadi pada masalah sebelumnya. Hukum yang ditetapkan pada masalah sebelumnya. Ya. Misalnya apa? Ada permasalahan misalnya. Wajib enggak orang salat berwudu pada salat duhur? Kalau dia sudah berwudu pada salat subuh. Ya, salat subuh dan salat duhur ini kan waktunya cukup lama ya. Salat subuh jam berapa ya? Misalnya jam 5 salat subuh. Salat duhurnya jam 12. Ada rentang waktu sekitar 7 jam. Ya, kalau ada yang bertanya sah nggak sholat orang yang berwudu untuk sholat asar, sholat duhur dengan wudu yang diambil pada sholat subuh, atau yang lebih ekstrim lah, sah nggak orang sholat maghrib dengan wudu yang dia ambil waktu subuh? Nah, ini kemudian digunakan istishabul asl. Ya, kalau sholat subuhnya itu sah karena wudu tersebut, selama nggak berubah sampai maghrib maka tetap sah. Ya, maka tetap sah, tidak wajib bagi dia untuk berwudu karena hukum asalnya dia suci dengan wudu subuhnya. Ya, jadi misalnya antum sholat subuh kemudian berwudu di waktu subuh sampai tiba waktu zuhur gak batal, sampai tiba waktu asar gak batal. Ya, maka tidak wajib untuk apa kemudian berwudu. Nah, ini namanya istishab. Ya, istishab artinya apa? Ditetapkan bahwa wudunya itu tidak wajib. Ya, kenapa? Karena belum ada sesuatu yang membatalkannya, tidak ada yang mengubahnya. Ini istishabul asl. Qala hadhihi umurun ikhtalafal ulama fiha. Adapun perkara-perkara ini seperti ucapan para sahabat, demikian juga istishabul asl, para ulama berbeda pendapat tentangnya. Demikian juga pendapatnya Ahlul Madinah atau amal Ahlul Madinah. Ya, Imam Malik, ya Imam Mazhab Maliki memasukkan perbuatannya penduduk kota Madinah itu sebagai dalil. Tentunya penduduk kota Madinah di masa beliau sebagai dalil. Ya, kalau mereka melakukannya berarti ini disyariatkan. Kalau mereka meninggalkannya berarti tidak disyariatkan. Ya, ini diantara prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Islam. Namun apa? Hadhi umur ikhtalafal ulama fiha. Perkara-perkara ini para ulama berbeda pendapat tentangnya. Wal khilafu fiha qawi, dan khilaf di dalamnya itu kuat. Ini qaul sahabi, kemudian istihabul asal, demikian juga amal ahlul Madinah, ini juga perkara-perkara yang khilaf di dalamnya itu kuat. Amal khilafu fil qiyas fahuwa khilafun dhaif. Adapun perbedaan pendapat mereka tentang penggunaan qiyas, maka ini khilafnya itu lemah. Ya, artinya yang lebih kuat adalah ya diperbolehkannya qiyas, atau qiyas itu menjadi salah satu dasar hukum dalam Islam. Wal jumhuru ala ihtijaji bil qiyas, dan mayoritas para ulama mereka berhujjah dengan qiyas. Dengan qiyas. Ya, jadi jumhur para ulama mereka berhujjah dengan qiyas. Makanya beliau tampilkan di sini sebagai empat dasar hukum dalam Islam: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Al-Qiyas. Kenapa? Karena qiyas ini jumhur ulama mengambilnya. Sedikit sekali yang menyelisihinya. Qalilatun, ya, qalilatun min tawaif ahli al-ilm, min ta'ifa al-ilm. Hanya sedikit saja kata beliau dari para ulama yang berpendapat atau yang menolak adanya qiyas. Namun beliau memberi catatan. Walakin al-imamu Ahmad, akan tetapi Imam Ahmad mengatakan, al-qiyasu yudhabu ilaihi indad darurah. Qiyas itu kita ambil ya di ketika darurat saja. Ya, artinya apa? Kalau memang enggak ketemu Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma', maka apa? Kita ambil qiyas. Mithlu maitah. Ya, perumpamaan qiyas itu kata para ulama seperti bangkai. Haitsu yuzhabu ilaiha indad darurah. Yang baru dipakai kalau keadaannya darurat. Qala fa idza wujidan nasu fi kitabillah aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fala hajata ilal qiyas. Apabila ditemukan nas dalam kitabullah atau sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka tidaklah diperlukan adanya qiyas. Ya, kalau ada Al-Qur'an, sunnah, demikian juga ijma' para ulama, tidak butuh kita kepada qiyas. Fa illam yujad yudhab ilal qiyas min babid darurah. Kalau tidak ditemukan ya dalil Al-Qur'an, sunnah atau ijma', barulah kita mengambil qiyas tersebut min babid darurah. Ya, karena keadaan darurat. Ya, ini pendapatnya Al-Imam Ahmad. Ya, bahwa apa? Yang namanya qiyas itu baru dipakai kalau tidak ditemukan adanya dalil. Baik. Jelas ya? Jadi ini empat ya dasar hukum di dalam Islam. Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan apa? Dan qiyas. Ya. Ini tiga perkara yang pertama disepakati oleh para ulama. Adapun qiyas, ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama. Adapun yang lainnya, ini diperselisihkan oleh mereka. Qala faqalu nadhim rahimahullahu ta'ala. Kemudian ucapan an-nadhim, yaitu al-imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah. Wadin bi kitabillahi wa sunnatillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Dan beragamalah engkau di atas kitabullah dan sunan yang dibawa oleh Rasulullah, sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, maka engkau akan selamat dan engkau akan mendapatkan keberuntungan. Qala ya'ni ijal dinaka ma'khudan an kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hiyal ahaditsus sahihah. Yaitu jadikanlah agamamu diambil dari kitabullah azza wa jal dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis yang sahih dari beliau. Amma ma ja'a an ghairihi fayunzur fihi. Adapun yang datang dari selain kitabullah ya, atau adapun yang datang dari selain Nabi alaihi salatu wasalam, maka dilihat terlebih dahulu. Falyunzur fihi. Ya. Fa in wafaqal kitaba wa sunnah ukhidha bihi. Kalau dia kesesuaian, cocok dia dengan kitab dan sunnah, selaras dengan kitab dan sunnah, maka diambil. Wa in khalafa al-kitaba wa sunnah fa innahu yuraddu ala sahibihi. Namun apabila menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, maka ucapannya tersebut ditolak. Ya, siapapun yang mengucapkan kalau bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, kita tolak. Walaupun dia imam madhab. Walaupun dia imam madhab. Ketika bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, maka kita tolak. Ya. Apa mungkin Ustaz ada pendapat para imam yang bertolak belakang atau menyelisih Al-Quran dan Sunnah? Ya bisa jadi. Ya, karena tidaklah seorang itu mencapai derajat ilmu yang sempurna, mengetahui segala hal. Mungkin ada yang tidak sampai kepada mereka, sehingga mereka mengeluarkan suatu pendapat yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka diberi uzur karena itu. Ya. Tapi ketika kita melihat pendapat tersebut ternyata apa bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tinggalkan pendapat mereka. Ya. Dan inilah yang diwasiatkan oleh mereka sendiri. Ini oleh para ulama-ulama besar. Qala wal a'immatu yusuna bihadza. Dan para imam mereka mewasiatkan hal yang demikian, yaitu mewasiatkan untuk mengambil Al-Quran dan Sunnah ketika pendapat mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan sebuah aib. Misalnya ada seorang imam berpendapat A, kemudian ini pendapatnya ini ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dijelaskan oleh para ulama yang lain. Ya, apa yang menjadi pendapatnya Imam Fulan, ya, ini bertentangan dengan dalil. Ini disebutkan dalilnya. Ya, maka kita tinggalkan. Kenapa? Karena inilah yang mereka wasiatkan. Kalau kita mengaku sebagai pengikut imam tersebut, maka kita ikuti apa yang mereka wasiatkan. Yang mereka wasiatkan adalah apa? Kalau ada ucapan siapapun yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun itu ucapan mereka juga, hendaknya ditinggalkan. Ambil Al-Quran dan Sunnah. Ya, wala immatu yusuna bihada. Ya, inilah yang menjadi wasiatnya para imam. Lalu Syekh Saleh Al-Fauzan membawakan ucapan-ucapannya para ulama, imam-imam madhab. Qala yaqulul imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza khalafa qawli qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu biqawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wadribu biqawli urdu ha'id. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, isma'u Syafi'iyah, ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, apabila ada ucapanku yang menyelisih ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadribu biqauli urdul haid, dan lemparkanlah pendapatku ke dinding. Ya, lemparkanlah pendapatku ke dinding kalau memang menyelisih, ya, ucapannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa yaqulu al-Imam Malik. Demikian juga al-Imam Malik mengatakan, ya, Imam mazhab Malik, beliau mengatakan, ya, kulluna radun wa mardudun alaih illa sahiba hadha al-khabar. Ya, semua, ya, kita semua, ya, ini tertolak, ucapannya tidak diambil, tertolak. Ya. Illa sahibu hadha al-khabar. Semua kita ini bisa menolak dan bisa tertolak ucapannya kecuali penghuni kuburan ini. Ya, beliau menunjuk kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau di Madinah. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semuanya itu diambil ucapannya atau ditolak kecuali penghuni kuburan ini, sambil beliau menunjuk kuburan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Qala yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan penghuni kuburan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu kana yudarrisu fi masjid fil masjid an-nabawi, fil masjid an-nabawi. Karena dahulu Imam Malik itu mengajar di Masjid An-Nabawi. Fayaqul illa sahib hadzal qabl, kecuali penghuni kuburan ini, yakni kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Farrasulu la yuraddu alaihi abadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya ucapan beliau tidak boleh ditolak. Selama-lamanya ucapan beliau tidak boleh ditolak. Wa innama yuqbal qawluhu alaihi salatu wassalam, hanya saja ucapan beliau diterima, ya, tidak boleh kemudian ditolak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata beliau, qala amma ghairuhu fa in wafaqa al-kitaba wa sunnata ukhidha bihi wa in khalafa yurad. Adapun yang selain beliau, maka kalau mencocoki Alkitab wa sunnah, maka diambil. Ya, wa in khalafa yurad. Namun ketika menyelisih Al-Quran dan sunnah, ditolak. Ya, jadi timbangan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah tetap. Ya, tidak kemudian membebek atau membebek secara membabi buta. Dilihat dalilnya. Ya, ketika itu berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita ya udah nyala kok. Ya. Maka kita ambil. Ya, kalau bertentangan maka kita tolak. Siapapun yang mengucapkan walaupun itu juga ya orang yang memiliki kemuliaan, ya seperti ulama-ulama dari kalangan tabi'i, ya tetap patokan kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Ini ucapan Al-Imam Malik. Sudah kita ambil Imam Syafi'i dan Imam Malik. Qala fal Imam Abu Hanifah. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah. Wa huwa awwalul a'immatil arba'ah, dan beliau adalah imam empat yang pertama, yang paling senior. Jadi urut-urutannya yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik. Kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i dan terakhir Imam Ahmad. Ini urut-urutan A'immatul Arba'ah. Ya, empat imam. Yang pertama Abu Hanifah yang paling senior, kemudian Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Ya. Qala Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Ya, beliau adalah awal dari imam yang empat, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua. Yaqul, beliau mengatakan, inja al hadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal ain. Apabila datang hadith dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima ya dengan tangan terbuka. Ya. Fa'ala ra'si wal ain artinya kita terima dengan penuh kegembiraan. Ya, tidak menolak sama sekali. Ini ungkapan orang-orang Arab, al-ra'si wal ain. Jadi benar-benar disambut. Ya. Wa idza ja'al haditsu an ashabi Rasulillah fa'ala ra'si wal ain. Apabila datang hadis, ya, ucapan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kita sambut betul. Ya, ucapannya para sahabat. Kata Imam Abu Hanifah. Qala wa idza ja'a al-hadithu an at-tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal. Apabila datang hadis, ya ucapan dari kalangan para tabi'in, maka mereka adalah laki-laki dan kami juga laki-laki, sama-sama laki-laki. Maksudnya ya tidak diterima sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapannya para sahabat. Ya. Tidak diterima sebagaimana hadis yang Rasulullah SAW dan ucapannya para sahabat. Yakni beliau menginginkan alladzi jaa an ghairillahi wa rasulihi wa ashabihi yunzur fihi. Maksud beliau di sini ya, apa yang datang dari selain Allah dan Rasulnya serta para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dilihat terlebih dahulu, diteliti terlebih dahulu. Walau kana man ja'a anhu min afdhalin nas, walaupun itu datang, ucapan tersebut datang dari ya orang-orang yang terbaik. Ya. Walau kana minat tabi'in, walaupun dia dari kalangan tabi'in. Dan para ulama tabi'in kedudukannya lebih mulia daripada imam madhab. Ya, para tabi'in, a'immatut tabi'in lebih utama dari imam madhab, sehingga ucapan mereka harus dilihat terlebih dahulu. Ya, walau itu ucapannya para tabi'in, harus dilihat terlebih dahulu. Ya. Fa in wafaqal kitab wa sunnah akhadna bihi. Wa in khalafa tarakna. Kalau dia menyelisih Alkitab wa sunnah, kita ambil. Namun apabila menyelisihi, maka kita tinggalkan. Maka kita tinggalkan. Ya. Ini ucapannya al-Imam Abu Hanifah. Qala wa qala al-Imam Ahmad. Kemudian yang terakhir, beliau nukilkan ucapan al-Imam Ahmad, Imam mazhab Hambali. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau imam yang terakhir dari imam mazhab yang empat. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna li ra'i Sufyan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sungguh mengherankan bagiku ada sekelompok orang yang mengetahui sanad dan kesahihan hadis, tapi kemudian mereka berpaling kepada ya ucapannya Sufyan atau pendapatnya Sufyan. Yang dimaksud Sufyan Ats-Tsauri, ai Sufyan Ats-Tsauri Al-Faqih Al-Imam Al-Jalil. Yang dimaksud adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya ulama yang faqih, imam yang mulia. Nah, ini Imam Ahmad mengkritik sebagian orang yang dia bisa sebenarnya ya meneliti hadis, kembali kepada hadis, tapi kemudian lebih memilih berpendapat dengan ucapannya Sufyan Ats-Tsauri. Mana ilmu kalian terhadap hadis? Ya kalau kalian sudah tahu, sudah bisa menentukan kesahihan hadis, kenapa kalian tidak mengambil hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kalian malah berpaling kepada ucapannya Sufyan Ats-Tsauri? Ini yang diinginkan oleh Imam Ahmad. Qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdhiril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu waspada, ya, mereka akan ditimpa fitnah atau mereka ditimpa azab yang pedih. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan atau kekufuran. Hati-hati kalian menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kalian akan ditimpa kekafiran, ditimpa kesyirikan, atau kalian akan ditimpa azab yang sangat pedih. Ya, lihat bagaimana Imam Ahmad berwasiat kepada kita. Ya. Barang siapa yang bisa mengetahui dia kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh baginya untuk mengambil ucapan siapapun. Kullun yukhadhu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Ya. Semua perkataan itu diambil atau ditolak kecuali penghuni kuburan ini. Bagaimana Ustaz kalau kita tidak memiliki kemampuan Ustaz? Boleh enggak kita taklid kepada para ulama? Jawabannya boleh. Ya, ini fatwa kibaru ulama. Apabila kita tidak punya kemampuan untuk meneliti dalil, boleh bagi kita taklid kepada salah seorang di antara para ulama, terutama ulama-ulama ya para imam, imam mazhab. Ya, boleh-boleh saja. Namun ketika suatu ketika ya kita mendapatkan bukti yang jelas atau dalil yang sangat kuat bahwa pendapat tersebut menyelisih Al-Quran dan Sunnah, wajib bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, wajib bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, adapun misalnya kita tidak memiliki kemampuan untuk meneliti segala dalil, maka boleh saja kita taklid kepada seorang alim dari para ulama. Qala fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha min al-fiqhi wal-ilm illa idza kana mabniyan ala dalilin sahih. Maka kata beliau, tidak boleh mengambil ucapan seorang faqih ya setinggi apapun kefaqihan dan keilmuannya kecuali apabila dibangun di atas dalil yang sahih. Amma in kana mukhalifan lidalil fala yu'khad bihi. Nah ini. Namun apabila dia menyelisih dalil, maka ucapan tersebut tidaklah diambil. Ini perlu kita garis bawahi. Ya, amma in kana mukhalifan lidalil fala yu'khadh bihi. Namun apabila ya menyelisih dalil, maka ucapan tersebut tidaklah diambil. Li'annahu la qaula li ahadin ma'a qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah berlaku ya, karena tidaklah berlaku ucapan siapapun itu apabila bertentangan dengan ucapannya Rasul alaihi salatu wasallam. tidak berlaku ucapan siapapun apabila itu bertentangan dengan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ta'ala, dalil yang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ya sesuatu di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Ya, artinya ucapan yang menyisihi Al-Qur'an dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqullah. Dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk mengedepankan ucapan siapapun di hadapan ya firman Allah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ya. Ini yang diwasiatkan oleh para imam-imam ya kaum muslimin. Hendaknya wajib bagi kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Apabila ada pendapat suatu seorang ulama yang kita ikuti kemudian bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah atau menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, maka kita harus dengan lapang dada meninggalkan pendapat tersebut dan mengambil apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para imam. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan bait syair yang kedua. Ya. Kemudian kata beliau, pembahasan selanjutnya, aqidatus salafi fi kalamillahi azza wajal. Ya, akidah salaf dalam permasalahan firman Allah azza wajal. Ya. Apakah Al-Qur'an itu termasuk kalamullah atau bukan? Nah, ini sama dengan pembahasan kita pagi tadi ya. Bagi siapa yang mengikuti pelajaran syarah akidah Al-Wasithiyah, sama. Menunjukkan bahwa akidah Ahlussunnah itu sama. Siapapun yang menulis akidah daripada a'immah Ahlussunnah, ketika mereka menulis akidah, maka mereka akan dapati kesamaan. Ya, Imam Ibnu Abi Dawud, ya, apa yang beliau tulis yang menjadi keyakinan beliau sama dengan apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Padahal jarak mereka sekian ratus tahun, tapi sama akidahnya. Qala wa kul ghairu makhluqin kalamu malikina. Bidzalika danal atqiyau wa afsahu. Ya. Kata beliau rahimahullah, jadi al-Imam Ibnu Abi Dawud, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dan katakanlah ya, firman dari penguasa kita yakni Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Ya, katakanlah, ucapkanlah Al-Qur'an itu bukan makhluk. Bidzalika danal atqiyau wa afsahu. Dengan keyakinan inilah orang-orang yang bertakwa ya, mereka beragama. Ya. Ini yang dimaksud dengan atqiya di sini para imam. Inilah yang dipegang oleh para imam wa afsahu. Dan inilah yang mereka tampakkan. Ya, akidah inilah akidah bahwa Al-Qur'an ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mereka tampakkan, yang mereka tampilkan di hadapan manusia, tidak mereka sembunyikan. Ya. Akidah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Ini adalah akidah yang diperlihatkan oleh para imam Ahlus Sunnah. Nah, ini adalah permasalahan Al-Qur'an ya kalamullah. Di bait syair yang ketiga ini beliau ingin menetapkan akidah Ahlus Sunnah, di mana mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Qala min aqidati ahli sunnah wal jamaah min ashabati wat tabi'in wa man tabi'ahum annahum ya la yushakkuna bi anna al-Qur'ana kalamullah haqiqatan. Ya, termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah dari kalangan sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, bahwa mereka tidak ragu. Ya, tidak ragu bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah secara hakikat. Ya. Bukan seperti orang-orang Al-Kullabiyah dan orang-orang Al-Asy'ariyah yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu ibarat an kalamillah atau hikayat an kalamillah. La. Para imam, para sahabat, para tabi'in ya, para pengikut mereka semuanya mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah secara hakikat. Ya, bukan seperti kalamnya Asyairah dan Al-Kullabiyah, bahwa Al-Quran ibarah an kalamillah atau hikayah an kalamillah. La. Ya, mereka menetapkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Takallamallahu bihi subhanahu wa ta'ala wa awhahu ila Jibril alaihi salam. Fasami'ahu Jibril minallah. Fanazala bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila al-ummah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan Al-Qur'an tersebut kemudian mewahyukannya kepada Jibril alaihi salam. Lalu Jibril alaihi salam mendengarnya dari Allah, lalu ya dia turun dengan membawa Al-Qur'an tersebut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilal ummah. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umat. Ya, lalu beliau rahimahullah menyebutkan banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, ya, yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah lalu dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi karena waktu sudah mendekati waktu sholatul isya, ya, sebentar lagi sholat isya, maka kita cukupkan dulu saja sampai di sini. Karena pembahasannya tanggung, ada beberapa ayat yang cukup banyak beliau bawakan dalam bab ini. Insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang bismillahi ta'ala. Ya, bagi ikhwah yang ingin mengikuti ya kajian kitab ini, silahkan ikuti terus setiap hari Rabu antara sholat maghrib, ya, ba'da sholatil maghrib. Sampai menjelang sholat isya, insya Allah kita akan bacakan kitab Syarah Al-Haiyah karya Al-Imam karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Haiyah ya karya Al-Imam Ibnu Abi Dawud, syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Taib nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.